senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta mengikhlaskan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, juga memberitakan berita gembira bagi mereka-mereka yang ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya. Meskipun dia bukan seorang yang terkenal, meskipun dia bukan seorang yang banyak mulut-mulut itu menyebutnya, tapi dia adalah seorang hamba yang ikhlas dalam beribadah kepada Allahu Jalla wa'ala. Allah muliakan dia bagaimanapun situasi dan kondisinya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ta'isa abdud dinar, celakalah hambanya dinar, celakalah hambanya dirham, celakalah hambanya sutra atau kain sutra, celaka pula hambanya kain beludru. Falhasil celakalah hamba-hamba dunia. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita, apabila dia diberi maka dia akan ridha, merasa senang. Namun apabila dia tidak diberi, dia akan marah dan murka. Sungguh dia celaka dan binasa apabila dia terkena duri, terkena satu masalah, dia tidak bisa keluar daripadanya. Berbahagialah bagi seorang hamba yang dia mengambil tali kekang kudanya, memacunya dalam rangka berjihad fi sabilillah. Rambutnya acak-acakan, tidak beraturan, kakinya penuh dengan debu, yang apabila dia meminta izin, dia tidak diberikan izin. Yang apabila dia meminta syafaat, memberikan rekomendasi, dia juga tidak diberikan rekomendasi. Apabila dia menjadi seorang penjaga, seorang yang menjaga batasan-batasan dalam jihad, dia pun lakukan bagaimanapun keadaannya. Dan apabila dia menjadi seorang bawahan, orang yang jauh di belakang pasukan, pun dia amalkan. Semua itu dia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, bahwa hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang dua orang. Yang satu adalah hamba dunia dan yang satu adalah hambanya akhirah, mencari kehidupan akhirah yang sejatinya, yang sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, binasa mereka-mereka yang menghamba kepada dunia, dia beramal akhirah tapi untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan sepiring dua piring, untuk mendapatkan seperak dua perak, hidup di dunia ini wal'iyadzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ta'isa wan takas, celaka dan binasa baginya. Wa idza syika falan taqash, apabila dia tertusuk duri, apabila dia mendapatkan satu masalah, dia tidak bisa lagi keluar dari masalah itu. Karena dia tidak memiliki hubungan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia terus mengikuti kehidupan hawa nafsunya yang selalu menggiring kepada perkara-perkara duniawi. Tercelanya perbuatan demikian ma'asyiral muslimin. Hinanya perbuatan yang demikian ma'asyiral muslimin. Dia beramal untuk akhirah. Dia beramal akhirah. Namun tujuannya adalah dunia. Ingin mendapatkan dunia wal'iyadzubillah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya? Beliau mengajarkan kesederhanaan. Para sahabat-sahabatnya juga demikian. Demikianlah Seandainya mereka pun menjadi seseorang yang tersohor, seseorang yang terkenal, dia akan memilih sifat tawadhu. Seandainya dia menjadi seorang yang kaya raya, dia juga akan memilih sebagai seseorang yang dermawan. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dia beringin kehidupan dunia dengan amalan akhirah, kami akan berikan kepadanya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan sempurnakan. Kami akan balasi niatan dia untuk mendapatkan dunia dengan amalan akhirah. Wahum la yubkhasun. Tidak dikurangi sedikit pun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka-mereka adalah yang tidak ada bagian bagi mereka kecuali neraka nanti di akhirah. Wa habita ma sana'u fiha, dan hapuslah apa yang telah mereka amalkan. Rugi dan merugi, ta'isa wan takas, celaka dan rugi ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Dan inilah keadaan hamba dunia. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, menenangkan mereka para pencari akhirah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu al-faqra baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi shamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah." Barang siapa yang dunia itu tujuannya, keinginannya semata, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran, kemiskinan berada di hadapan kedua matanya. Allah akan cerai-beraikan urusan-urusannya. Dan tidaklah dunia itu datang kepadanya kecuali apa yang telah dituliskan untuknya. Artinya dia tetap akan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Bayangkan ma'asyiral muslimin, dan renungilah hadis ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan permisalan mereka-mereka yang hanya mencari dunia dengan amalan akhirah. Meskipun dia sudah memiliki ladang yang banyak, memiliki sawah yang banyak, kebun yang banyak, harta benda yang banyak, dia memandang kefakiran, terus merasa kurang dan kurang, tidak akan pernah kenyang dengan yang demikian itu. Jijiknya orang yang demikian, hinanya orang yang demikian, semata-mata hanya dunia dan dunia yang ada di hadapannya. Dan itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena mengamalkan akhirah dengan tujuan ingin mendapatkan dunia. Terus merasa kurang karena dunialah yang menjadi tujuan utamanya, dan sejatinya tidaklah dia mendapatkan dunia melainkan apa yang telah dituliskan untuknya. Tidak ada dikurangi, tidak juga ditambahi. Namun sebaliknya ma'asyiral muslimin, ketika akhirah menjadi tujuannya, wa man kanatil akhiratu hammah ja'alallahu ghina fi qalbih wa jamma'a 'alaihi shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang akhirah tujuannya, dia beramal betul-betul ikhlas untuk kehidupan yang akan datang, masa depan yang gemilang, yaitu kehidupan akhirah. Meskipun yang dia amalkan adalah amalan yang dianggap sepele, yang dianggap remeh oleh kebanyakan manusia, meskipun tidak memandang dan tidak menoleh ke kanan ke kiri siapapun itu, amalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan kaya dalam hatinya, tidak ada kekurangan. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan urusan-urusannya. Dia hidup di dunia yang begitu mumet, yang begitu banyak ujian dan cobaan, baik dari sisi keluarga, baik dari sisi anak, dari orang tua, dari masyarakat, dari lingkungan. Ya begitulah hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, Allah mudahkan urusan-urusannya karena dia akhirah tujuannya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan urusan-urusannya dan dunia itu datang kepadanya dan dia lari. Dia lari ma'asyiral muslimin karena dia paham apabila memang itu sudah menjadi haknya, sudah akan menjadi miliknya, tidak akan pernah salah. Sehingga dia senantiasa mengikhlaskan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia memandang sedikit saja dalam hatinya beramal namun jauh daripada keikhlasan, ada sedikit saja dalam hatinya rasa untuk menjadi seorang yang terkenal, dia urungkan niatnya, tidak usah. Atau ingin mendapatkan dunia, dia urungkan niatnya, tidak usah. Karena akhirah yang ditujunya. Dan demikianlah yang disebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi. Berbahagialah bagi seseorang hamba, tuba li'abdin, yang dia mengambil tali kekang kudanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun itu bentuknya. Apakah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya? Apakah dengan menuntut ilmu? Apakah dengan menyebarkan ilmu? Apakah bahkan dengan mengamalkan ilmu itu sendiri? Dia berjihad. Dia bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia tidak sempat untuk mengurus rambutnya. Menjadi acak-acakan, terlihatnya seorang yang sangat sederhana. Mughabbaratin qadamah. Yang kakinya penuh dengan debu, kotor. Bukan seorang yang terhormat kelihatannya. Apabila dia ditaruh menjadi seorang penjaga, dia pun akan berjalan. Tidak merasa disingkirkan, tidak merasa bagaimana. Tidak ada yang demikian. Karena akhirah. Dan di sini menerangkan kepada kita, belum tentu penilaian manusia yang mereka menilai sebuah baik atau buruk, belum tentu Allah Subhanahu wa taala nilai baik dan buruknya. Oleh karena itu, siapapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun kita beramal, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang ikhlas itu bagaikan zahab, bagaikan emas yang terus berharga dan bernilai harganya. Dimanapun emas itu berada, emas akan tetap menjadi emas. Orang yang ikhlas juga akan tetap menjadi ikhlas. Bagaimanapun dengan keikhlasannya, bagaimanapun dengan ibadahnya, orang yang ikhlas tetap akan mendapatkan pahala keikhlasannya. Adz-dzahabu huwa dzahab, emas adalah emas. Meskipun dia ditaruh di tempat yang jorok, dibersihkan dia, tetap emas. Meskipun dia ditaruh tempat yang kotor, yang berbau, dibersihkan, tetap emas. Begitulah seyogianya ma'asyiral muslimin, kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan dan mengangkat derajat orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. siapapun. Sehingga dari hadis ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, hasungan kepada kita sekalian untuk senantiasa muraqabah, memperbaiki hati kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. In istadzana lam yu'dzallah, apabila orang ini itu meminta izin, dia tidak diberikan izin karena memang tidak ada jabatan, karena memang tidak ada terkenal, karena memang tidak ada apapun, orang tidak mengenalnya, meminta izin tidak ada izin. Wa in syafa'a lam yusyafa', apabila dia meminta syafaat pun tidak diberikan syafaat, karena memang terlihat bukan siapa-siapa. Tapi ingatlah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi mulia. Allah telah sebutkan fatuba. Tuba disebutkan oleh ulama ialah al-jannah au syajaratun fil jannah. Artinya dia akan mendapatkan sorga atau pohon yang ada di dalam sorga. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. إخلاص معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم, bukanlah perkara yang gampang, bukanlah perkara yang mudah, karena keikhlasan itu tempatnya ada di dalam hati sanubari seseorang. Sementara keadaan hati seseorang itu berbolak-balik. Keadaan hati seseorang itu berbolak-balik seperti air yang mendidih. Itulah gambaran hati. Oleh karena itu, senantiasa mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan dalam menuntut ilmu nafi'. Mintalah kekokohan dalam beramal saleh, dalam ibadah, dalam ketaatan kepadanya, sehingga itu akan menjadi sebab dimudahkannya hati-hati kita untuk ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang ikhlas yang mampu mengalahkan iblis dan bala tentaranya, di mana dia telah bersumpah akan mengajak sebanyak-banyaknya pengikut untuk masuk ke dalam nar jahannam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Iblis tidak mampu untuk mengalahkan mereka. Oleh karena itu para jamaah, siapapun kita, bagaimanapun kita, selalulah kita untuk ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun berat, tidak masalah. Bagaimanapun, akhir daripada kehidupan dunia kita ini paling kematian, dan siapapun akan mengalami yang namanya kematian. Tidak mati sekarang, besok akan mati siapapun. Tapi tidak semua manusia itu ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian para ulama menyebutkan ikhlas itu memiliki tanda-tanda. Ikhlas itu memiliki alamat-alamatnya. Di mana seseorang yang ikhlas, ucapan-ucapannya itu akan terbimbing. ucapan-ucapan yang dulu dia itu kotor, kasar, kaku, akan menjadi baik. Karena ikhlas, tidak ada yang dia cari, apa yang dia cari. Demikian juga amalan-amalannya akan menjadi amalan-amalan yang baik. Yang dulunya mungkin sering melakukan dosa-dosa atau kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran syariat, baik diketahui oleh manusia ataupun tersembunyi dia melakukannya, dia lambat laun karena ikhlas, merasa terus diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadah-ibadahnya pun akan senantiasa meningkat. Subhanallah, nikmatnya seorang hamba ini, meskipun dia tidak dikenal, meskipun dia bukan siapa-siapa, meskipun dia hanya seorang hamba sahaya, namun bersemangat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, hingga dia mendapatkan jannah, hingga dia mendapatkan buah atau pohon di dalam jannah, yang tentunya dia akan menghuni, atau salah satu dari penghuni jannah. Lihatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, di masa hidupnya berbagai ujian dan cobaan beliau hadapi. Karena tidak mungkin seseorang itu lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Beliau dipenjara bahkan meninggal di dalam penjara rahimahullahu ta'ala. Tapi tetap beliau menyebarkan ilmu. Beliau mendakwakan dakwatus sunnah. Beliau mengajarkan ilmu sunnah. Hingga setelah wafatnya manusia pun tahu betapa dan bagaimana jasa yang telah dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap agama ini. Luar biasa ma'asyiral muslimin. Jauh dari yang namanya orang-orang yang gila dengan harta. Jauh dengan kondisinya orang-orang yang gila dengan pujian dan sanjungan. Jauh dengan orang-orang yang gila dengan pangkat dan jabatan. Yang tidak lain dan tidak bukan mereka hanya menginginkan kehidupan dunia. Apakah harta yang ingin didapatkannya? Ataukah pangkat dan jabatan yang ingin didapatkannya? Wal'iyadzu billah, niatan-niatan yang seperti ini harus dan hendaknya kita jauhi baik-baik. Kita jauhi sejauh-jauhnya. Sehingga kita akan betul-betul memetik amal ibadah kita selama di dunia. Meskipun sekecil apapun itu amalannya. Karena masing-masing kita memiliki jalan masing-masing untuk menempuh surga Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya sama. Mencari dan menempuh jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak beramal saleh. Dengan banyak beramal saleh. Dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah yang ringkas ini memberikan manfaat kepada kita sekalian dan hasungan kepada kita sekalian untuk senantiasa mengoreksi dan introspeksi diri kita masing-masing. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقيم الصلاة.